Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bit'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibbati fillah, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini sama-sama kita akan mengkaji satu topik yang sangat mulia, pembahasan yang cukup penting adalah perihal pentingnya peran keluarga. Pentingnya peran keluarga dalam kiprah dakwah salafiyah, andilnya keluarga dalam dakwah salafiyah. Tentunya dari topik yang kita angkat pada kesempatan malam hari ini ada dua poin besar yang harus kita garis bawahi. Yang pertama adalah kita harus memahami apa itu yang dimaksud dengan keluarga, yang para ulama membahasakan dengan al-usrah. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, yang insya Allah tidak samar bagi mayoritas kita, kebanyakan kita, adalah perihal dakwah salafiyah. Adapun yang pertama, barakallahu fikum, perihal keluarga, kita sering mendengar istilah-istilah keluarga fulan, keluarga besar fulan, atau muncul pertanyaan kami dari keluarga ataupun Anda itu dari keluarganya siapa? Maka muncul jawaban, kami dari keluarga fulan. Para ulama ahlul lughah menyebutkan bahwa al-usrah itu kalimat yang tunggal dan dia berjamak bisa kepada yang diistilahkan oleh para ulama lughah dengan jamak jam'u ta'nits atau mu'annats salim, yaitu al-usrah menjadi apa? Al-usarat, atau dia menjadi jamak taksir yaitu al-usar. Lalu sesungguhnya apa yang dimaksud dengan keluarga? Keluarga tentunya barakallahu fikum, para ulama juga menyebutkan namanya keluarga itu terbentuk adanya irtibat, hubungan, jalinan baina rajuli wa mra'ah. Jadi asal muasal keluarga itu kalau terjadi hubungan jalinan, hubungan yang erat, sering kadang mungkin kita mendengar ikatan batin antara seorang laki-laki dengan wanita, yang kemudian dari situ barakallahu fikum, dengan catatan bahwa jalinan hubungan yang kuat tadi dengan zawajun syar'i, pernikahan yang ditinjau dari sisi syariat merupakan pernikahan yang sah. Itu namanya apa? Keluarga. Sehingga mohon maaf kalau kemudian di sana ada pergaulan-pergaulan bebas. Ada seorang mungkin mengatakan ikatan yang kuat antara dua insan, laki-laki dengan perempuan, kalau tidak diikat dengan pernikahan maka itu bukan ikatan yang dikatakan apa? Keluarga, bukan pasangan suami istri. Itu yang pertama. Yang kedua, hal ini juga membantah pihak-pihak yang mereka itu ingin mengesahkan undang-undang na'udzubillah disahkannya pernikahan antara laki-laki dengan laki-laki yang diistilahkan apa? LGBT atau homo, na'udzubillah. Fabarakallahu fikum, karena sesungguhnya maksud dari pernikahan bukan hanya sekedar hubungan, bukan sekedar ikatan, bukan sekedar jalinan, tetapi yang namanya keluarga, walaupun pada sebagian tidak diberi keturunan, maksud daripada keluarga yang di situ nanti akan ada kakek, akan ada nenek, akan ada ayah, akan ada ibu. Kalau mungkin bahasa kita ada jad, ada jaddad, di situ ada kakek, ada nenek, ada al-ab, ayah, ada al-um, ada ibu, ada aulad, ada anak-anak. Kan begitu ya. Terus dzuriyah berikutnya, ada cucu. Bahkan ada aqarib, ada paman, ada bibi. Baik dari pihak ayah, paman kita, bibi kita, dari pihak ayah bermakna saudara kandung ayah kita. Karena nanti akan ada hukum-hukum yang dikatakan tidak boleh seorang laki-laki sembarangan yang Allah Azza wa Jalla tetapkan, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa khalatukum wa ammatukum wa khalatukum, bahwa seorang diharamkan, seorang laki-laki tidak boleh menikahi yang pertama ibu. Enggak boleh. Loh, dia kan wanita. Iya, dia wanita. Tapi dia ibumu. Yang kalau kamu harus hormati, kamu harus berbakti kepadanya. Allah haramkan kamu berhubungan dengan ibumu. Na'udzubillah. Mungkin kita pernah mendengar adanya praktek-praktek yang berupa kemaksiatan seperti di daerah Dieng, mungkin terjadi pada puluhan tahun yang silam. Satu kampung yang Allah berikan kenikmatan yang luar biasa, makmurnya luar biasa, tetapi di zaman dahulu, di masa mereka belum mungkin mengenal ya, teknologi-teknologi seperti sekarang, terjadi hubungan bebas di malam hari. Kumpul laki perempuan, siapa yang ketemu, sampai disebutkan ketemu seorang anak dengan ibunya. Na'udzubillah. Turunlah azab dari Allah Azza wa Jal. Bukit yang ada jauh dari mereka itu, semestinya bukit turun mengenai kampung di sebelahnya, itu loncat menimpa kepada kampung tersebut dan tertanam, tertimbun, tidak ada wujudnya kampung tersebut. Na'udzubillah. Nah, di hari-hari ini pun juga demikian. Adanya tayangan-tayangan yang bebas, seorang anak, na'udzubillah, kadang melakukan hubungan yang tidak baik dengan apa? Sang ibu, bermakna taubahnya sebagaimana seorang suami dengan istri. Fabarakallahu fikum, itu diantara hal yang Allah haramkan. Demikian pula wabanatukum, wahai para ayah, tatkala kamu menikah lalu lahir padamu seorang anak perempuan lalu menjadi besar, jangan dikotori dengan dosa kemaksiatan yang kadang sebagian ayah, na'udzubillah, mereka apa? Jatuh kepada kemaksiatan, yaitu melakukan hubungan dengan anak kandungnya. Seorang kakek mungkin kadang dengan cucunya. Ini haram dalam Islam. Tidak boleh. Seandainya lahir, orang mungkin akan mengatakan, yaitu anak saya. Bagaimana akan mengatakan seorang ayah manakala melakukan hubungan dengan anak perempuannya, lalu dari si anak lahir seorang anak, apa yang akan dikatakan? Apakah orang akan mengatakan, wahai sang anak perempuan, ini anak siapa bapaknya? Bapaknya ya bapak saya. Na'udzubillah, kan begitu ya? Na'udzubillah. Allah Azza wa Jal telah menyebutkan, walaqad karramna bani Adam. Bani Adam itu, manusia itu, keturunan Adam alaihissalam, sungguh telah Allah muliakan. Allah muliakan. Tetapi kadang memang hawa nafsu manusia itu justru ketidakmampuan mengendalikan kejelekan-kejelekan jiwa, jiwa yang terus mengajak kepada keburukan, sampai jatuh kepada perkara kekejian-kekejian yang semacam itu. Sehingga yang namanya keluarga itu adalah irtibat baina ar-rajuli wa imra'ah, ikatan antara apa? Laki-laki dengan perempuan, tetapi apa? Bizawajin syar'iyyin. Ikatan tadi yang mengikat ialah dengan adanya pernikahan yang sah. Pernikahan yang syariat, pernikahan yang dikatakan syar'i. Lah kalau kemudian dilegalkan pernikahan laki-laki dengan laki-laki, apakah lalu dikatakan keluarga? terus kemudian mendapatkan keturunan. Bahkan dari dinas kesehatan itu sudah menjerit, mereka berteriak, yaitu apa? Penyebaran penyakit, penyakit yang jelek, penyakit yang buruk, baik penyakit psikis, penyakit yang barakallahu fikum yang sifatnya merubah kepada kepribadian, jadi apa orang itu, dan juga penyakit yang sifatnya zahir, berbagai macam penyakit yang di situ na'udzubillah mungkin kita malu untuk menyebutkan dalam sebuah majelis. Itu barakallahu fikum tidak kalahnya menyebar di mana-mana di berbagai macam daerah, yang munculnya dari adanya tadi hubungan yang sebagian menginginkan untuk disahkan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Na'udzubillah. Sehingga wajib bagi orang tua untuk melindungi anak. Ditanya dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman, perubahan-perubahan akhlaknya. Sebab itu orang tua wajib dari mulai kecil untuk membiasakan pembiasaan-pembiasaan yang sesuai dengan tabiat yang Allah tabiatkan pada mereka. Sebagai contoh, mohon maaf ya, kadang kan kita kalau pas ada anak di tengah-tengah keluarga yang masih kecil, laki-laki ya, yang dia mungkin putih, tampan, itu kadang-kadang justru kakaknya, mbak-mbaknya itu macai, tau macai ya, dandani, begitu ya, didandani, dikasih jilbab, kan begitu ya, dipakaikan pakaian perempuan. Jangan, ya itu guyonan, itu seolah-olah lucu, kamu kok cantik ya pakai jilbab, khawatir kebablasan. Si anak tumbuh besar pengennya bersolek, oh, laki-laki kok bersolek, kan begitu ya, pakaian-pakaiannya pengen niru perempuan. Jangan. Orang tua harus apa? Sigap dan tanggap. Tidak boleh. Tidak boleh bercanda yang seperti itu. Demikian pula yang perempuan, hendaknya kita didik pula pakaian-pakaiannya. Na'udzubillah. Sebagian orang tua justru kadang senang. Anak saya kok saya pakaikan pakaian-pakaian yang minim seperti ini, kok gagah ya, kayak laki-laki. Padahal perempuan. Dia gagah, lincah, senang, katanya begitu. Jangan, tetap pada batasan tabiatnya. Perempuan dibiasakan dengan pakaian-pakaian yang memang itu pakaian perempuan. Laki-laki dari kecil juga mari kita biasakan dengan pakaian yang nampak dan menampakkan bahwa dia laki-laki. Dan orang tua harus tanggap kalau kemudian seiring perkembangan usianya terjadi perubahan-perubahan. Kadang si anak itu bukan ya, dikatakan idiot, bukan. Si anak itu mohon maaf, kadang juga dia bukan laki-laki yang dikatakan banci, bukan. Tapi karena kadang pergaulan. Orang tua kadang ikut andil dalam hal pertemanan yang dia laki-laki digabungkan dengan anak-anak perempuan. Ya akhirnya ikut-ikut bagaimana gayanya perempuan. Juga sebaliknya, anak perempuan kita digabungkan dengan anak laki-laki sehingga gayanya seperti laki-laki. Apa istilahnya? Tomboy ya? Allah musta'an. Jangan seperti itu. Marilah. Fitrah yang ada kita jaga. Itu namanya usrah, keluarga. Sehingga barakallahu fikum, kita menghimbau kepada siapapun, mari kita sebagai keluarga kecil, demikian pula kita sampaikan kepada aparatur pemerintah, baik sipil maupun dari TNI Polri, kita sampaikan, mohon maaf, itu kok ada anak-anak muda yang sesama jenis kumpul, gojekannya kok seperti taubahnya, mohon maaf, seperti anak pacaran. Itu anaknya siapa? Mbok diperhatikan. Orang tuanya mana? Mbok kehilangan anaknya, kan begitu. Jangan sampai kemudian na'udzubillah, kita yang tinggal di satu tempat, orang-orang baik juga terikut mendapatkan siksa atau yang dikatakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah timpakan kepada kaum Lut, yang Allah angkat bumi sampai dikatakan jeritan, teriakan penduduknya didengar oleh penduduk yang ada di langit, yang kemudian dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, ditumpakan, dan bukan hanya begitu saja, tetapi dihujani dengan batu panas. Sebagian para mufassirin menyebutkan, dikatakan hijaratan musawwamatan, ada namanya. Masing-masing batu panas tadi ada namanya, mengenai siapapun yang memang sudah tercatat dan tertulis di sisi Allah Azza wa Jal, dan jatuh mengenai mereka. Hari-hari ini muncul orang-orang yang nantang. Lah kalau seandainya adanya tsunami, adanya gempa, adanya erupsi, atau sekarang mungkin yang heboh, para ilmuwan kebingungan dalam hal menyimpulkan apa? Likuifasi, kan begitu ya. Tanah yang berjalan, kemudian dikatakan dia mencair, tiba-tiba mengeras. Na'udzubillah, penduduknya langsung tenggelam, tidak ada wujudnya. Bingung, ini apa ya? Kejadian apa ini? Kok tiba-tiba dengan santainya, kalau memang itu semua karena sebab perbuatan orang-orang yang meniru kaum Lut, yaitu hubungan yang dikatakan sejenis, adanya kesukaan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Lu tempat kita banyak, kok enggak turun azab? Na'udzubillah. Iya. Tempat kita legal. Enggak ada yang negur, kok enggak turun azab? Enggak ada bencana, enggak ada tsunami, enggak ada gempa, dan seterusnya. Na'udzubillah. Allah Azza wa Jal, barakallahu fikum, mengingatkan dalam bab ini, bahwa sesungguhnya berbagai macam bencana yang menimpa itu karena sebab ulah perbuatan manusia, dan terbesar dalam bab ini ialah karena dosa-dosa yang dilakukan oleh penduduk tempat tersebut. Kita kembali bahwa yang namanya keluarga itu akan mencakup cukup luas, bukan hanya memandang. Kalau sekedar tadi pasangan, dua orang tadi, barakallahu fikum, sempit keluarga itu. Mohon maaf, ya, di sebagian daerah, kadang satu kampung, di sini apa namanya ini? Bojong ya. Di sebagian daerah, misalnya mohon maaf ya, Bojong ini, kalau diurut kadang-kadang itu satu usulnya, artinya apa? Dari satu keturunan. Ya, jadi nenek moyangnya kadang diurut diurut ke atas itu hanya satu. Karena dalam Islam diperbolehkan ya. Islam itu membolehkan pernikahan misalnya apa sepupu ya. Itu diperbolehkan. Akhirnya kadang terus berkembang begitu. Jadi kalau diurut sekampung itu semuanya masih satu usulnya. Dari fulan dan fulana. Ini masih saudara, ini ketemu ini anaknya ini. Begitu, masih satu di sebagian daerah. Kan begitu ya. Barakallahu fikum. Jadi ternyata yang namanya keluarga itu urusannya bukan hanya pasangan dua manusia ini. Pertama tadi kita sampaikan bahwa yang namanya keluarga itu terbentuk karena pasangan apa? Hubungan apa? Laki-laki dengan perempuan dengan apa? Pernikahan yang syar'i. Kita mengenal dalam pernikahan syar'i, sedikit menyinggung, Di situ misalnya ada izin wali, disetujui wali. Perempuan juga ada walinya. Jika orang tuanya tidak ada, maka kembali kepada mungkin kakaknya atau kakeknya. Fabarakallahu fikum. Harus ada wali. Di mana Nabi mengatakan, la nikaha illa biwaliyin. Tidak sah yang namanya sebuah pernikahan kecuali ada wali. Sebagian orang pengen nikah, ya yang penting senang sama senang. Kemudian Allah musta'an disahkan oleh agama apakah tidak, disahkan oleh pemerintah apa tidak, yang penting kita sudah punya anak, sudah punya keturunan dan seterusnya. Ini nikah harus batil ataupun harus fasakh, harus segera dipisah karena tidak sah. Juga barakallahu fikum, ya secara hukum di tempat kita, kita pun harus menghormati, melapor kepada pemerintah setempat supaya tidak mengundang pertanyaan. Itu kok ada mas dengan mbak berdua berjalan, siapa? Kan begitu ya. Dia itu siapa? Oh, dia baru nikah kemarin. Mana bukti pernikahannya? Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara apa? Pernikahan untuk apa? Di'lamkan, dikumandangkan. Apa? Aulim walau apa? Walau bisa, kumandangkanlah, sebarkanlah, suarakanlah, perdengarkanlah tentang pernikahan. Ya walaupun dengan seorang menyembelih seekor kambing, ya kita undang tetangga kita. Atau seandainya mampu besar, kita undang karib kerabat untuk menyatakan hari ini adanya walimah, bahwa telah terjadi pernikahan fulan dengan fulanah, fulan bin fulan, fulanah bintu fulanah. Kan begitu. Orang jadi lega. Fabarakallahu fikum. Yang kemudian dari situlah mencakup adanya kakek, adanya nenek, demikian pula berkembang akarib, paman, bibi, demikian pula usul yang kuat, yang masih usul yang kuat seperti anak, kemudian cucu, furu seperti tadi yang kita katakan paman, kemudian keponakan, kemudian adanya sepupu dan seterusnya. Fabarakallahu fikum. Allah Azza wa Jal menyebutkan dalam surat Al-Furqan pada ayat yang ke-54, wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basyara. Allah Azza wa Jal zat yang telah menciptakan manusia itu dari air. Faja'alahu nasaban. Lalu Allah ketika menciptakan manusia menjadikan, dalam hal ini ialah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bahwa sebagian manusia ketika diciptakan mempunyai keturunan. Kita kembali, kalau mempunyai keturunan yang dianggap itu dengan apa? Sebagai misal ada dua pasangan yang bebas tanpa pernikahan. Kira-kira ketika anak besar itu lalu ditanya, siapa bapakmu? Saya enggak tahu. Saya katanya dulu waktu bayi dipungut. Karena saya mungkin dilempar, dibuang di pinggir jalan, di tempat sampah, saya dipungut oleh orang. Bayi kok dipungut? Kayak nemu apa saja kan begitu ya. Tapi sekarang kan banyak orang nemu bayi. Iya. Saya itu anak yang pernah dipungut. Gimana maksudnya? Iya, dibuang di tempat sampah. Na'udzubillah. Lah bapakmu siapa? Gak tahu. Ibumu siapa? Gak tahu. Kira-kira bagaimana si anak itu? Kita, na'udzubillah, seandainya yang berbuat, mana hak yang kita berikan padanya? Bukankah si anak dalam kondisi bisa kemudian muncul dendam, muncul kemarahan, muncul na'udzubillah mendoakan kejelekan kepada kita? Tetapi seandainya jelas, hubungannya jelas, kamu siapa nak? saya Fulan bin Fulan. Bapakmu siapa? Fulan bin Fulan. Dikenal. Oh, kamu berarti cucunya si Fulan. Iya. Lah ibumu siapa? Fulanah bintu Fulan, dan seterusnya. Jadi jelas. Nah, salah satu halnya ya, mohon maaf, ini juga sebagai himbauan bagi kita dalam pernikahan, itu juga ada istilahnya buku nikah. Kemudian ketika di situ ada anak, tertulis pula dalam kakak kita, kartu keluarga, kan begitu ya. Anak pertama, anak kedua, bahkan sebagian kakaknya itu double tiga. Kenapa? Karena anaknya banyak, sampai 23 anak. Kan berarti kakaknya double. Jadi ada sebagian, ya mohon maaf ini sedikit, ya sah-sah saja ya, misalnya punya istri, apakah 1, 2, 3, atau 4 begitu ya. Ada sebagian menceritakan ketika kok mau mengurus begitu. Pak, ini kelebihan fotokopinya, fotokopiannya. Enggak, ini memang kakak saya 3. Kakak saya 3. Loh, kok bisa? Iya, karena saya banyak, kan begitu. Allah musta'an. Hal ini juga perkara yang sesungguhnya seandainya memang betul-betul diurus, jadi lega, kan begitu. Nyaman. Secara agama memang sah, secara pemerintahan kita juga diakui, kan begitu. Fabarakallahu fikum. Maka Allah Azza wa Jalla menjadikan manusia itu yang dikatakan nasaban, dikatakan mempunyai, Allah menjadikan sebagian mempunyai keturunan. Mempunyai keturunan. Ada anak, kemudian cucu, dan seterusnya. Demikian pula, faja'alahu nasaban wa sihra. Apa itu sihir? Al-musahara. Kalau tadi, nasaban, jalurnya memang nasab. Kamu siapa? Saya anaknya Fulan. Kamu siapa? Saya cucunya Fulan. Jadi naik ke atas, itu bapak saya, itu kakek saya, itu jelas. Berarti nasab. Nasab, barakallahu fikum, nanti dalam hal waris mewarisi juga dapat, kan begitu ya. Kan begitu. Barakallahu fikum, nasab, siapa-siapa saja yang di situ diperbolehkan, yang menjadi mahram, dan siapa-siapa yang di situ, barakallahu fikum, boleh melakukan pernikahan seperti tadi ya, sepupu bertemu dengan sepupu, diperbolehkan dalam sepupuan di situ menikah karena sah. Aqarib, kemudian di sana hubungan itu dengan musaharah. Musaharah, jalinan hubungan karena pernikahan yang diistilahkan kepada menantu ya. Misalnya kita punya apa, anak perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki. Nah, barakallahu fikum, anak dari kita yang perempuan hubungan dengan kita apa? Apa? Nasab. Ini anak kandung saya. Lah terus suaminya, suami anak kita perempuan, itu anaknya bukan? Ya anaknya, iya. Anaknya bukan? Anaknya. Tapi anak apa? Anak kandung? Hah? Anak kandung? Bukan, apa namanya? Menantu. Tapi anaknya. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengharamkan juga, wa ummahatu nisaikum. Jadi menantu kita itu, suami anak perempuan kita itu haram menikahi istri kita karena itu ibunya. Ibu kandung bukan. Iya. Ibu kandung bukan. Tapi itu ibu istri. Haram dia menikahi. Jangan sampai kok saya menikah, mertua saya kok lebih cantik ya, begitu ya. Lebih muda lagi. Kok bisa? Begitu. Allah musta'an. Haram. Tidak boleh seperti itu. Kan demikian. Itulah. Kalau dalam tatanan kemasyarakatan, karena ini bagian daripada dakwah, mari kita fahamkan kepada masyarakat. Jadi dakwah salafiyah bukan hanya sekedar, barakallahu fikum, menyuarakan yang sering disimpulkan, oh, dakwah salafiyah itu hanya sekedar membid'ahkan, isinya kebid'ahan, pengkafiran. Tidak. Sungguh dalam peran keluarga itu besar sekali. Seandainya keluarga itu barakallahu fikum memahami apa itu keluarga, subhanallah, tanpa kemudian seorang diistilahkan belajar yang sifatnya harus mencapai ilmu tinggi, jika diterapkan, syariat-syariat Allah akan terbentuk satu keluarga yang luar biasa. Kan demikian. Karena para ulama juga menyebutkan, kalau dalam lingkungan kecil, pasangan suami istri, ibu itu dikatakan labinah. Dia cikal bakal sebagai sumber yang akan menjadikan calon si anak itu baik apa tidak. Ya, bukan bermakna penentu kebaikan dan keburukan itu pada manusia, tidak. Tetapi kita melihat keturunan. Sehingga Nabi SAW juga memberikan rambu-rambu. Seorang laki-laki manakala mau menikahi seorang wanita, pilihlah yang baik, semoga akan turun pula anaknya yang baik, kan begitu. Sama juga keluarga. Keluarga jika baik, akan baik pula masyarakatnya. Keluarga yang rusak, juga akan rusak pula masyarakatnya. Keluarga yang kuat, akan kuat pula masyarakatnya. Keluarga yang lemah, juga akan lemah pula masyarakatnya. Tatanan keluarga yang tadi kita sampaikan, kalau semua masing-masing keluarga terbentuk, mohon maaf, sekampung kok keluarga pasangan tadi ya, laki-laki dengan laki-laki, kira-kira nanti ada anak gak? Ada anak tidak? Ada keturunan tidak? Ya tidak ada. Jadi rusak itu nanti. Walaupun kita pun juga tidak setuju untuk dikatakan telah ada keluarga di situ. Tidak setuju kita katakan keluarga. Karena hukum asal istilah keluarga ialah jalinan, hubungan suami ataupun laki-laki dengan perempuan dengan apa? Dengan pernikahan yang syar'i. Kan begitu. Kita lanjutkan tentang ayat ini. Dan insya Allah mungkin kita istirahat atau bukan istirahat ya. Kita skor untuk sholat isya, baru nanti kita lanjutkan pada isya. Jadi Allah jadikan ketika manusia diciptakan dari air, sebagian itu Allah jadikan apa? Mempunyai apa? Keturunan secara nasab dan juga secara musaharah tadi yang dikatakan apa? Menantu. Kemudian juga ipar. Kan begitu ya? Ipar. Itu musaharah. Ada hubungan tapi musaharah. Yang hubungannya tidak bebas. Mohon maaf ya. Kita seorang laki-laki menikahi seorang wanita. Istri kita punya adik perempuan. Berarti apa itu? Adik bukan itu. Ya adik kita, tapi apa? Adik apa? Kandung? Adik ipar. Jangan dijadikan adik kandung. Justru suaminya, kakak iparnya, kan begitu ya. Banyak kasus. Banyak kasus Allah musta'an tadi. Menikahi seorang wanita, kemudian dia lebih tertarik dengan iparnya, kan begitu. Ini ipar haram, walaupun dikatakan ada persaudaraan, kan begitu, tapi periparan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ada di sana hubungan-hubungan, jalinan hubungan tadi, dengan pernikahan ada yang diharamkan, seperti tadi ya, menantu tidak boleh menikahi apa? Menikahi ibu mertua, walaupun sudah pisah. Sebagai contoh, misal kita punya anak perempuan, kita nikahkan, umurnya hanya apa? Seumur jagung. Jagung itu berapa sih umurnya? Pernah nanam jagung belum? Ya 3 bulan misalnya begitu ya. Atau kadang dipanen karena dipakai untuk makanan ya sapi, berarti kan tidak harus 3 bulan ya, cepat saja pisah. Berarti menantu kita laki-laki tadi ya ba, sudah tidak boleh lagi karena sudah pisah, sudah cerai, tidak boleh lagi apa melakukan hubungan jalinan dengan anak kita perempuan, sudah pisah. Apa kita katakan? Itu mantan istri saya. Kan begitu ya? Bahasa-bahasa yang mungkin lah, kurang lebih. lalu dengan ibunya, mertua dia, mertua perempuan, gimana? Tetap boleh melakukan jalinan hubungan karena haram menikahinya. Apakah kita katakan itu mantan mertua saya? Kan tidak begitu ya. Fabarakallahu fikum. Jadi tetap itu masih dikatakan ibu. Ibu, ibu mertua. Walaupun dengan istrinya sudah pisah. Naam. Fabarakallahu fikum. Kemudian Allah Azza wa Jal menutup pada ayat ini, wa kana rabbuka qadira, dan Rabbmu yang menciptakanmu, yang mengatur segala urusanmu, maha kuasa. Maha kuasa untuk menjadikan manusia itu punya keturunan, baik secara nasab maupun musaharah karena pernikahan. Dan ada pula yang Allah takdirkan tidak mempunyai keturunan, seperti pada ayat yang lain yang tersebut pada surat Syura, yang insya Allah mungkin akan kita lanjutkan pembahasan ini setelah kita sama-sama jalani sholat isya. Barakallahu fikum. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Tafadhalu, hafizakumullah.